Kalau mereka mentaatimu terhadap seruan syahadat tadi, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka mentaatimu dalam perkara salat tadi, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir. Wa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, kalau mereka mentaatimu tentang zakat, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hatilah engkau ya, terhadap harta mereka yang paling istimewa. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang ini. Qala Syekh rahimallahu taala qauluhu wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Nah, hati-hatilah engkau terhadap ya, harta istimewa mereka. Binasbi qara'im, dengan dinasabkan kata qara'im ala tahdir, sebagai bentuk peringatan. Ya, hati-hatilah kalian dari harta mereka yang paling istimewa. Nah, iyyaka ini, nah, isim fi'il amr yang artinya izdanibu, jauhilah oleh kalian. Ya. Sehingga qara'imnya dinasabkan sebagai maf'ul bih. Nah, hadadilah kalian, atau jauhilah oleh kalian harta mereka yang paling istimewa. Jam'u karimah. Qara'im ini bentuk jamak dari kata karimah. Qala sahibul matali, hiyal jami'atu lil kamal al mumkin fi haqqiha. Nah, yaitu yang terkumpul kesempurnaan ya, yang mungkin ada pada harta tersebut. Ya. Intinya karim ini harta yang paling istimewa, yang paling lux, yang paling bagus. Ya. Min gozaratil laban. Ya. Kalau harta tersebut berupa hewan, nah, baik itu sapi, unta, ataupun kambing. Min gozaratil laban. Ya. Air susunya itu melimpah. Banyak. Wa jamalis surah. Dan juga indah bentuknya. Ya. Indah bentuknya besar. Misalkan. Nah. Kalau domba tanduknya bagus. Misalkan. Wa kasratul lahmin wasuf, dan juga banyaknya daging dan bulunya, tadi gemuk. Ya. Dzakarahu An-Nawawi, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memerintahkan kepada para petugas pemungut zakat, nah, supaya tidak mengambil zakat dari harta muzaki yang paling istimewa. Ya. Lebih khusus lagi zakat peternakan. Nah, jangan diambil zakatnya tersebut ya, hewan yang paling istimewa, hewan yang paling lux, Nah, biasanya para petani atau para peternak, di antara hewan ternak yang ada padanya, ada beberapa hewan ternak yang mungkin diistimewakan. Dikarenakan mungkin gemuknya, dikarenakan bentuknya yang bagus, dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada para petugas zakat, jangan mengambil harta yang seperti itu. Dan tak sebabnya bisa membuat sedih pemiliknya. Nah, sehingga khawatir terjatuh kepada kezaliman. Kultu wahiya khiyarul mal wa anfusuhu wa aksaruhu samanan. Makna karo'ima amwalihim, harta-harta mereka yang paling istimewa, maknanya khiyarul mal, harta pilihan. Wa anfusuhu, wa anfasuhu, harta yang paling berharga. Wa aksaruhu samanan, dan harta yang paling mahal. Paling banyak harganya, paling mahal. Wa fi annahu yuhramu al-amil fi zakat akhdu karo'imil mal. Dalam hadis ini menunjukkan, nah, bahwasan diharamkan bagi petugas zakat mengambil harta yang paling istimewa tadi. Harta pilihan, harta yang paling berharga, harta yang paling mahal nilainya. Dikatakan tadi, ini bisa membuat sedih, membuat si pemilik harta tadi terzalimi. Wa yuhramu 'ala sahibil mal ikhraju shiraril mal. Dan juga diharamkan bagi pemilik harta mengeluarkan harta yang paling jelek. Nah, di sisi lain petugas zakat tidak mengambil harta yang paling istimewa. Tapi di sisi lain juga pemilik harta diharamkan mengeluarkan zakatnya itu harta yang paling jelek. Nah, misalkan dia punya 50 kambing. Wajib zakatnya 1. Tapi dia keluarkan kambing yang cacat, yang pincang misalkan. Atau yang pecak, yang kurus. Tidak boleh demikian. Begitu bagi petugas zakat. Jangan ambil kambing yang paling gemuk, yang paling bagus, warnanya, tanduknya, dan sebagainya. Nah, bal yukhraju al-wasat. Kan tapi dikeluarkan yang pertengahannya. Fa'in taubat nafsuhu bil kalimah jaza. Kalau si pemilik harta merelakan, dengan senang hati memberikan harta yang paling istimewanya, maka enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ini kalau dengan keridhaan dan kesenangan hati si pemilik harta. Ambil saja ini harta yang paling bagus. Mungkin dia menginginkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerelaan hatinya, bukan dikarenakan terpaksa atau dipaksa. Tapi dengan kerelaan hatinya dia mengeluarkan zakat tersebut dari hartanya yang paling istimewa, maka boleh bagi petugas zakat untuk mengambilnya. Dikarenakan dengan kerelaan hatinya, tidak ada kezaliman ketika dia keluarkan dengan kerelaan dan kesenangan hatinya. Mungkin ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, tatkala kita menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai, maka pahalanya lebih besar lagi. Nah, sebenarnya Abu Talha radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat ini, ya, beliau memiliki harta yang paling istimewanya itu Bayroha, kebun, ya, yang dekat, ya, di depan Masjid Nabawi atau dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, di dalamnya ada pepohonan, buah-buahan, ya, di dalamnya juga ada air sumur. Nah, ketika mendengar ayat tadi, ya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwasanya harta yang paling aku cintai adalah kebun ini dan aku jadikan sebagai sedekah, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, ini semangatnya para sahabat dalam berinfak sesuatu yang dicintai. Ya. Sahabat yang lainnya, ketika dia mendapatkan, ya, suatu harta yang menakjubkan pada dirinya, dia sedekahkan. Nah, dan mereka mengamalkan ayat tadi. La tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Beda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang sedekah, ya, dengan harta yang mungkin paling jelek. Ya. Kalau makanan, kita sedekahkan makanan yang mungkin kita kurang menyukainya, baru kita sedekahkan kepada yang lain. Ya. Atau kita sedekahkan makanan yang sudah hampir basi, baru kita sedekahkan kepada yang lainnya. Nah, ya. Atau kadang-kadang kita sedekah dengan sedekah yang jelek. Ya. Padahal dilarang kita berinfak bersedekah dengan sesuatu yang jelek, yang kita pun gak menyukainya, orang pun gak menyukainya. Nah, jadi sekali lagi bagi petugas zakat, ya, ketika mengambil harta zakat, maka ambil yang pertengahan, ya, jangan yang paling istimewa, nah, dan juga tidak yang paling jelek, ya, tapi ambil yang pertengahan. Kecuali kalau pemilik harta dengan kerelaan hatinya, tanpa dipaksa, tanpa paksaan, dia memberikan yang paling istimewanya, ya tidak mengapa. Dikarenakan dengan kerelaan hati si pemilik harta tersebut. Nah, qauluhu, ucapan Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum. Ya. Takutlah atau hati-hatilah engkau dari doanya orang yang dizalimi. Rasulullah menyebutkan demikian. Ini menunjukkan bahwasannya ketika ada petugas zakat, kemudian dia mengambil harta yang paling berharga, yang paling istimewa dari pemilik harta tersebut, ini termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. Nah, diambil misalkan tadi, ya, hewan yang paling bagus, ya, gemuknya, bentuknya, paling mahal harganya, diambil untuk zakat. Nah, ini termasuk kezaliman. Ya, maka Nabi mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Ya, hati-hati kalian dari doanya orang yang zalimi. Ya, lihat perhatian Nabi SAW. Ya, jangan sampai para petugas zakat ini menzalimi pemilik harta. Ya. Nabi SAW mengingatkan kepada para petugas zakat. Nah, jangan sampai berbuat sewenang-wenang. Ya. Jangan sampai berbuat zalim. Nah, dan ini pun sebagai hasungan kepada para penguasa, ya, untuk mengingatkan, nah, bawahan-bawahannya jangan sampai berbuat zalim kepada yang lainnya. Nah, para penguasa mengingatkan misalkan menteri-menterinya, petugas-petugas yang lainnya, aparatur pemerintah dan lain sebagainya, jangan sampai berbuat zalim kepada rakyatnya. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan tadi para petugas zakat di antaranya, ya, supaya tidak berbuat zalim. Ya. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Ij'al bainaka wa bainaha wiqayah. Maknanya jadikan, ya, perisai atau tameng antara engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Dengan cara apa? Bil adli wa tarki zulmi. Dengan bersifat adil dan meninggalkan kezaliman. Ya. Ini makna wattaqi da'watal madzlum. Nah, jadikanlah perisai, ya, antara engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Dengan cara apa perisai tersebut? Ya, dengan bersifat adil. Ya. Dan juga tidak menzalimi orang lain. Nah, wahadani al-amrani yaqiyani min rizqihima min jami'is surur dunya wa ukhra. Dua perkara ini, bersifat adil dan meninggalkan kezaliman, nah, maka bisa menjadikan tameng, perisai, yeah, dari semua kejelekan-kejelekan, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa fi tanbi ala tahdhir min jami' anwa'i dhulmi. Pada hadis ini merupakan peringatan, ya, peringatan dari semua bentuk-bentuk kezaliman. Nah, zalim disebutkan oleh para ulama ada zalim yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada juga zalim yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti kesyirikan, ya, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini zalim berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syirik, Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman, ya, yang sangat besar. Nah, begitupun kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan ini pun merupakan bentuk kezaliman. Nah, bahkan hakikatnya ketika seorang melakukan kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya, kenapa? Dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akibat dari kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan dan dosa, akibat dan pengaruh jeleknya kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga hakikatnya, tatkala kita berbuat maksiat, ya, berbuat syirik, kekafiran, kebid'ahan dan kemaksiatan serta dosa-dosa, hakikatnya kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, ya. Fama kana Allah liyadzibahum walakin kanu anfusahum yadzimun. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, akan tapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Nah, segala macam bentuk kezaliman tadi, apakah zalim yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mungkin zalim yang berkaitan dengan hak dirinya sendiri. Nah, zalim terhadap anggota tubuhnya, zalim terhadap matanya, tangannya. Nah, ya, ini bentuk kezaliman. Seorang minum racun, makan misalkan sesuatu yang mudharat bagi tubuhnya, ya, rokok, ganja dan semisalnya. Ini zalim terhadap dirinya. Ya, atau zalim yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah yang lainnya. Yeah. Para ulama menyebutkan zalim yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah itu berkisar pada tiga perkara. Berkisar atau berkaitan dengan darah, harta, dan juga kehormatan. Yeah. Ini zalim di antara sesama manusia. berkisar pada tiga perkara tadi. Nah, darah, apakah dengan cara membunuh, menusuk, memukul sehingga keluar darah, itu zaliman. Atau berkaitan dengan harta, mencuri, merampok, menipu. Nah, bahkan termasuk di antaranya menunda-nunda hutang padahal dia telah mampu membayarnya dan sudah jatuh temponya. Ini pun zalim dalam masalah harta. Matlul ghani zulmun, kata Nabi SAW. Ya. Orang yang kaya, yang mampu untuk membayar hutang, tapi menunda-nunda, mengakhir-akhirkan pembayaran hutangnya, padahal sudah jatuh temponya, maka itu suatu kezaliman. Nah, ya. Dan juga zalim berkaitan dengan kehormatan. Mencela, mencaci maki, menghina, menjatuhkannya, menggibahinya. Itu zalim. Nah, Nabi SAW dalam haji wada'nya dengan tegas mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian itu mulia bagi kalian, terhormat bagi kalian. Ya, haram untuk ditumpahkan darah, haram untuk diambil hartanya, haram untuk direndahkan kehormatannya. Ya, bahkan mulianya darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin seperti mulianya hari kalian ini, hari Arafah ketika itu. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, kota Mekah yang dimaksud. Fi sahrikum hada, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin itu sangat mulia. Ya. Bahkan mulianya seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya kota Mekah, dan seperti mulianya bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga harus kita muliakan sebagaimana kita memuliakan hari Arafah, kita muliakan ya bulan Dzulhijjah, kita muliakan kota Mekah. Ya. Jangan bermudah-mudah merusak kehormatan dan kemuliaan tersebut. Nah, ya, berkaitan dengan darah tadi kita sebutkan. Ya, atau harta, nah, dengan menipu dan sebagainya, merampas atau mencuri dan semisalnya, atau berkaitan dengan kehormatan, ya, ini termasuk kezaliman. Di mana semua bentuk kezaliman itu, ya, di hari kiamat nanti akan menjadi suatu kegelapan. Nah, ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaku zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Lihat kegelapan. Ya. Yeah. Kita sangat membutuhkan cahaya di hari kiamat nanti. Ya. Yeah. Untuk menerangi kita. Tapi dengan zalim, ini menyebabkan kegelapan. Ya, segala macam bentuk kezaliman. Nah, bahkan disebutkan tadi, wattaqi da'watal madlum. Diingatkan oleh Nabi SAW. Hati-hati dari doanya orang yang zalimi. Ya. Kenapa? Dikarenakan, fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya orang yang zalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Syekh rahimallahu taala, qulu fa innahu ay asan, sesungguhnya ya, perkara itu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doanya orang yang zalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi jumlatu mufassiratun li dhamiri sa'an. jumlah ini sebagai mufassir, menjelaskan ya dhamir sa'an. Fa innahu fu disebut dengan dhamir sa'an, sesungguhnya perkara itu ya ay fa innaha la tahjubu anillahi ta'ala fayakbaluha, sesungguhnya doa orang yang dizalimi tersebut tidak terhalang, tidak ada penghalang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima doa orang yang dizalimi tersebut. Nah ya, hati-hati ya, jangan sampai kita tadi bermudah-mudah nah menzalimi orang lain ya, baik dengan tadi berkaitan dengan darah, harta, atau kehormatan. Khawatir tiba-tiba orang yang dizalimi tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang dizalimi itu doa yang dipanjatkan bukan doa kebaikan. Ya, doa kejelekan biasanya. Ya, dia merasa terzalimi. Jarang orang yang dizalimi dia mendoakan, "Ya Allah, mudah-mudahan yang mendzalimi saya diberikan harta yang banyak." Tidak kan? Ya. Biasanya berdoa mudah-mudahan diberikan kecelakaan, kebinasaan, hilang hartanya, hancur hartanya. Demikian biasanya orang yang zalim. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang terlarang. Nabi tidak melarang dalam hadis ini orang yang zalim mendoakan kejelekan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang zalim boleh-boleh saja dia mendoakan kejelekan. Ya, bukan perkara yang haram. Ketika seseorang dizalimi kemudian mendoakan kejelekan kepada orang yang dizaliminya, apakah yang boleh-boleh saja dan wajar-wajar saja? Itu basyariah manusia dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika dia terzalimi kemudian mendoakan kejelekan kepada orang yang dizaliminya. Ya. Doanya mustajab. Bahkan Rasulullah mengatakan hatta kufar, sampai walaupun dia orang-orang kafir. Ya. Kalau kita zalimi, nah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan mustajab juga doanya. Ya. Berdasarkan keumuman hadis ini, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati kalian dari doanya orang yang zalimi, siapapun dia. Kalau dia dizalimi, doanya mustajab. Nah, sehingga hati-hati jaga lisan kita. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan suatu perkara kepada saudara kita, teman kita, ternyata teman kita merasa terzalimi dengan ucapan kita. Ya, kadang-kadang kita merendahkan teman kita. Apakah merendahkan dari sisi fisik? Ya, merendahkan dari sisi harta? Merendahkan dari si ini dan si itu, tiba-tiba teman kita ini berdoa kepada Allah dikarenakan merasa terzalimi. Ini mustajab. Ya. Nah, jadi kalau kita benar-benar mentafakuri hadis-hadis seperti ini, ya, kita akan sangat berhati-hati dari terjatuh kepada kezaliman. Ya. Kita akan senantiasa menjaga tangan kita jangan sampai menzalimi orang lain. Ya. Kita akan senantiasa menjaga lisan kita jangan sampai menzalimi yang lainnya. Nah, Rasulullah mengatakan al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim yang benar-benar muslim itu muslim sejati, muslim yang sempurna keimanannya dan keislamannya, yaitu muslim di mana orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ya. Selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ya. Menjaga tangan, menjaga lisan, jangan sampai menzalimi orang lain. Ya. Pikirkan tadi, kalau berdoa orang yang zalimi tadi mustajab doanya. Nah, ya. Belum lagi di akhirat. Ya. Di dunia doa orang yang zalimi itu mustajab. Kalau mendoakan kejelekan kepada orang yang zaliminya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun ya, orang yang berbuat zalim dia akan bangkrut. Kenapa? Dikarenakan amalan-amalan saleh yang dikerjakannya di dunia akan diberikan kepada orang yang zaliminya. Sementara dosa-dosa orang yang dizaliminya akan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Ya. Rasulullah SAW pernah menyatakan, ada daruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang, ya, dirham, dinar dan semisalnya, dan juga orang yang tidak memiliki barang-barang, bangkrut. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bis-salati waz-zakati wal-hajj. Orang yang bangkrut dari umatku ini, yaitu orang yang di hari kiamat nanti datang membawa pahala salat, datang membawa pahala zakat, pahala haji, wa ya'ti wa qad satama hada wa daraba hada wa safaka dama hada wa akhada mala hada. Tapi dia pun datang dengan membawa kezaliman-kezaliman. Yeah. Dia telah mencela orang ini. Dia telah memukul orang ini. Dia menumpahkan darah orang itu. Dia mengambil harta orang itu. Yeah. Maka orang-orang yang dizalimi ini menuntut keadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Menuntut keadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yeah. Kalau di dunia ada orang yang zalimi, ya, menuntut keadilan, mungkin kita bisa minta maaf. Atau kita ya, berikan misalkan sesuatu yang bisa melunakkan hatinya, ya, hadiah atau lain sebagainya, ya, sebagai ganti rugi dan semisalnya. Kadang-kadang lunak orang tersebut memaafkan kesalahan kita. Di dunia. Tapi di akhirat, ya, tidak bisa kita menembus dengan harta. Ya, harta enggak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ya, hari yang tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Nah, tidak bisa membayar dengan harta, tidak bisa menembus dengan harta. Ya. Tapi ketika orang yang zalimi menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayu'ta min hasanatihi, maka diambillah dari kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi tadi. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang zalimi. Datang lagi menuntut keadilan, dikarenakan mungkin banyaknya orang yang zaliminya, bukan si fulan saja, tapi korbannya itu banyak, si fulan, si fulan, si fulan. Yang satu pernah misalkan dianiaya, yang satu pernah dihina, dicaci maki, yang satu pernah diambil hartanya dengan cara ditipu dan lain sebagainya. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang tersebut. Masih juga ada, diambil lagi pahala hajinya, diberikan kepada orang tersebut. Masih juga ada, diambil lagi pahala, mungkin baca Al-Qur'annya, pahala ini, pahala itunya, diberikan lagi kepada orang yang dizalimi. Ya. Yeah. Hatta faniyat ma'indah, sampai habis kebaikan-kebaikan yang ada di sisinya, tapi ternyata masih berdatangan orang-orang yang zaliminya. Yeah. Sementara kebaikannya sudah habis ini. Nah, maka diambillah dari kejelekan orang-orang yang zaliminya dan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Bangkrut. Nah, yang semacam ini. Dia bawa kebaikan-kebaikan. Yeah. Tapi kebaikan-kebaikannya habis semuanya. Yang ada justru kejelekan orang lain ditimpakan kepadanya. Ini hakikat orang yang bangkrut sebenar-benarnya. Nah. Dan dilemparkan ke dalam jahanam. Ini bahaya kezaliman ya ikhwan. Nah. Rasulullah SAW mengingatkan, man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, ya, barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, ya, fal yatahallalhu minhu al-yawm. Maka mintalah kehalalan sekarang ini juga. Minta kehalalan. Jangan ditunggu-tunggu nanti dan nanti. Minta kehalalannya. Minta maaf dengan sebenar-benarnya. Minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf dengan sebenar-benarnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengampuni ataupun tidak mengampuni. Yang jelas permohonan maaf kita itu sebenar-benarnya. Bukan asal-asalan. Saya sudah minta maaf. Nah, tapi dalam hatinya tetap jengkel atau lain sebagainya. Minta maaf ya ikhlas dalam hatinya. Dia benar-benar minta maaf, mengakui kesalahan yang dilakukannya. Minta maaf. Mengakui kesalahan yang dilakukannya, saya salah. Minta maaf. Bahkan sampai kata para ulama, walaupun orang yang zalim ini mengatakan, saya akan memaafkan kamu kalau kamu misalkan membayar ganti rugi sekian jumlahnya. Kalau kita mampu memberikan ganti rugi tadi untuk mendapatkan pemaafan dia, lakukan. Lakukan. Supaya kita benar-benar terlepas dari kezaliman-kezaliman tersebut. Rasulullah mengatakan tadi, minta maaflah sekarang ini juga, sebelum nanti datang suatu hari dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi. Sebelum datang hari kiamat, sebelum kita meninggal dunia. Rasulullah mengingatkan, minta maaf sekarang ini juga. Kesampingkan rasa gengsi kita, rasa ego kita. Kesampingkan. Kalau kita menzalimi orang lain, segera untuk minta maaf. Baik tadi kita sebutkan berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan kehormatan. Merendahkan, mencaci maki, menghina, menjatuhkannya, menggibahinya, dan sebagainya. Minta maaf sekarang ini juga. Jangan ditunda-tunda. Dikarenakan kita enggak mengetahui kapan ajal menjemput kita. Jangan sampai tadi orang yang dizalimi mendoakan kejelekan kepada kita. Dan jangan sampai di akhirat nanti kita menjadi orang yang bangkrut dikarenakan kezaliman yang kita lakukan. Habis pahala hak kebaikannya. Sementara dosa kejelekan orang yang dizalimi diberikan kepadanya. Masih ada kesempatan di dunia ini untuk segera minta maaf, meminta kehalalan. Dikarenakan dosa-dosa kata para ulama, Imam An-Nawawi dan yang lain sebagainya. Ada dosa yang hanya berkaitan dengan hak Allah saja. Maka ini bisa gugur dosa tersebut dengan dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Didasari dengan keikhlasan, kemudian juga dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian dia juga menyesal terhadap dosa yang dilakukannya dan berhenti dari dosa tersebut. Dengan tobat yang sebenarnya ini, Allah mengampuninya. Yang kedua, ada dosa yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi dan itu berupa kezaliman. Kalau kita bertobat hanya kepada Allah saja, tidak meminta maaf kepada orang yang zaliminya, maka terkurang syarat diterimanya taubat tersebut kalau dosanya berkaitan dengan hak hamba Allah. Ada yang kurang. Dikatakan selain syarat-syarat yang disebutkan tadi, kalau dosanya berkaitan dengan hamba-hamba Allah, ada tambahan satu syarat lagi, yaitu minta kehalalan. Minta maaf, minta kehalalannya. Harus dipenuhi kalau dia benar-benar bertobat. Penuhi syarat tadi, minta kehalalannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang jelas dari ucapan Nabi tadi, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang zalimi, dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai peringatan ya kepada kita untuk menjauhi berbagai macam bentuk kezaliman-kezaliman. Nah, ya, dikatakan tadi zalim itu perkara yang sangat berat sekali. Ya, sampai Allah pun mengharamkan zalim atas dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu. Ya. Sesungguhnya aku haramkan zalim atas diriku dan aku jadikan zalim haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Nah, jangan saling menzalimi. Jadi, kadang-kadang kita tahu ilmunya, nah, tidak boleh menzalimi, tapi kadang-kadang tadi syaitan terus ya mengajak untuk menzalimi orang lain, kemudian terjatuh kepadanya. Ya, kalau misalkan kita terjatuh kepadanya, maka segera tadi minta kehalalan, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nantikan. Nah, ya, khawatir tadi doa kejelekan dari orang yang zalimi, apalagi di akhirat nanti kita menjadi orang yang bangkrut. Nah, segera minta kehalalan. Wallahu a'lam bishawab. Nabi ilahuna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.